Satu lagu terbaru di sini bareng-bareng sama Adela. Spesial buat yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak ya. Yang ada di sebelah kiri, halo baby. Cara yang kau mainkan Jombang TOPBG.